Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan Jayakarta Group. Cahyono, Jojon, Uu, dan Suprapto Wibowo dengan judul cerita Mati Ketawa Gaya Anak Sekolah. Berdiri bulu anuku, merinding kulit tubuhku. Panganya dia berpujangga, cinta khusus buatku. Katanya sepanas matahari, keringat dingin meluncur. Jadinya sayang, aku cinta kepadamu sayang. Lihat, lihat di sini sayang, sinar mataku seperti matahari sayang. Jahat kau, kejam kau, sadis kau. Cintamu palsu, cintamu imitasi, fotokopi. Keringat dingin meluncur. Meledak rasa dalam dada. Aduh, mana tahan jadi duk, oh dalam jantung. Berdiri mak bulu anuku, berdiri mak bulu anuku. Bila ku dengar janji-janjinya, katanya cintanya seteguh. Merinding aku jadinya. Anak sekolah model terbaru. Anak sekolah model terbaru tidak perlu belajar, tapi yang penting ujian lulus terus. Nyontek biasa. Enggak kayak Jojon. Sekolah kalau Jojon tuh udah kelihatannya bego Jojon, padahal goblok dia. Iya, kalau Jojon sekolah kelas 1 6 tahun, SMP 8 tahun. Itu sekolah apa ngendon itu. Masa sekolah gurunya sering mati. Jon! Wah, kemana aja Jon lu, Jon? Kemana aja Jon? Terang bener lo. Dari dulu juga terang kok. Orang terang gini, iya. Kebanyakan ilmu. Ilmu? Banyak kan ilmu, mikir, terang. Mikir apa lu di bawah neon terus? Otak terang. Ini kan saya, kita sudah lama gak sekolah. Ya kan kita baru juga ketemu. Ngapain pakai ribut-ribut gak karuan lu? Loh, apaan? Saya ceritakan, aku kan baru dari luar negeri. Apaan? Lu sekolah saya di luar negeri. Apaan? Luar negeri. Luar negeri. Wah hebat. Luar kan? Negeri itu sudah biasa. Luar negeri. Luar negeri ya. Negeri ya. Aku aja baru datang dari luar negeri. Luar apa Jan? Negeri. Luar negeri itu apaan? Bandung ke bawah dikit, nagrek namanya. Wah, saya dari Amerika, Jun. Ngapain aja, Nak? Wow. Banyak teman sana. Banyak teman sekolah di sana. Sekolah di sana, lu? Maju, saya jadi dikit di Amerika. Wah, maju negara hebat, Amerika. Oh iya, kita akui segala-galanya, ya nggak, Nak? Tempat kos saya, Jun. Nggak, sepatu lu nomor berapa, Nak? Lu jangan buka rahasia, kaki saya jeber, dong. Tanya aja. Saya di luar negeri, John. Waduh, Mas. Lu nerusin pabrik genteng di sana? Enggak, gua nanya aja gua. Memperdalam ilmu. Oh, gitu. Memperdalam ilmu. Wah, hebat. Kayak lindung ya. Dalam ilmu. Maksud saya itu memperbanyak ilmu. Wah, goblok nih. Yang goblok siapa? Gua apa? Lu aja gua melulu yang disalahin. Saya di Amerika, John. Amerika, no. Maju sekarang. Masya Allah. Namanya mobil, John. Iya. Yeah. Itu jalannya maju semua, John. Amerika tuh, John. Mobil maju semua. Maju ya? Iya. Nenek-nenek mau undur di sini kencang bener. Lo sombong mula baru keluar negeri aja juga. Duh. Semua juga mobil maju, no. Ada aja ngatret juga. Maksud gue, anu karena kemajuan teknologi. Cepat. Iya, no. Tempat kos saya, John. Rumah saya kan dekos di sana. Sana? Wah, rumah saya serba modern, John. Komputer. Oh. Tahu nggak artinya? Komputer. Nah, kalau komputer biasa ini komputer. Oh, hebat tuh, Nok. Saya kalau mau makan, John, tinggal mencet knop. Knop. Tet. Langsung roti datang. Sat. Wah, hebat. Lampu merah tuh roti. Tet. Hebat. Terus. Lampu merah tuh. Yeah. Tet. Roti datang. Lampu hijau tidak. Tet. Waduh, John, singkong. Yeah. Datang. Amerika ada singkong, John. Ada lagi. Yang abu-abu. Lampu yang abu. Tet. Mayat keluar, Nok. Lo sombong lo. Ini betul, John, masa tet mayat keluar. Lo maju di sana. Saya kalau makan begitu. Oh begitu, Nok? Iya. Itu makanan gak ada yang ngantar, John. Datang sendiri dong. Saat. Bisa begitu. Komputer, John, makanan. Amerika, John. Gila, benar. Kalau mau mandi, John. Tet. Sudah bersih sendiri. Gua kirain kering lo. Hebat, benar. Mandi, tinggal mencet kenop tet langsung. Udah mandi. Mandi, bersih badan. Pakai sabun. Eh? Pakai sabun. Bukan. Loh apaan? Ketela. Loh. Ya pakai sabun dong, John. Kamu lo suka marah. Lo kan pengalaman nih. Aduh, hebat. Terus saya pelajari soal itunya. Apa itu? Pertaniannya. Pertanian. Pertanian di Amerika itu hebat. Begitu, Noe? Pertanian hebat. Terus apalagi peternakan. Ya. Di Amerika. Mempelajari lo? Iya. Waduh. Di sini ayam segede apa, John? Ayam apaan? Ayam di kampung kayak ayam segede. Iya, paling boler, ayam paling besar. Nah, paling besar paling berat 3 kilo. Paling berat tuh yang gede. Udah banget tuh, Nok. Di Amerika, John. Amerika? Ayam, tahu enggak Gajah Ragunan? Loh, ini knalpot kenal sih. Apaan, Nok? Tahu enggak Gajah Ragunan? Ya gue pernah ke sana, Gajah Ragunan. Nah, ayam segede gajah, cok. Buset, gede bohong ya lo. Gak percaya, John. Itu aku sendiri, kalau melihat dengan mata kepala saya sendiri, John. Itu gajah, John. Ayam segede gajah. Segede gajah. Gajah Ragunan. Tayono, ngibulu gede banget. Lo gak percaya, karena kemajuan. Soalnya ada hormon disuntik dong. Itu ayam perkawinan antara ayam Bangkok, ayam dari Eropa, ayam dari Asia dikawinkan juga jadi satu. Hormon. Tahu kan hormon? Oh, goblok. Enggak tahu hormon, enggak tahu. Tahu kan hormon? Hormon tuh seringnya kalau setiap bulan puasa, nah baru tuh pada didagangin hormon. Apaan sih, hormon. Satu jahat. Jahat. Nah, hormon itu adalah satu jahat, jahat untuk memperbesar sesuatu. Sesuatu. Kimiawi. Oh, enggak ngerti kimiawi. Nah, ini kimiawi gua tahu. Kimiawi enggak ngerti. Ada gua tuh kimiawi. Nah. Kimiawi. Nah. Dia tuh pernah tinggal di Kawi dia. Si kiri. Lu lagi masa gua enggak tahu kimia sih? Itu segede gajah, John, tuh ayam, John. Buset, ini bener-bener, Nok. Yang gede lagi, John. Yang gede kan lagi, John. Kurungannya, John. Ayamnya segede gajah, kurungannya segede apa, tau? Gua sekarang gak usah mikirin kurungan ya. Mikirin dengernya aja gua pusing, Nok. Jengkel gitu, Nok. Kesel gitu. orang gajah sampai segitu. Ayam segitu. Telurnya. Telurnya. Tahu enggak ban mobil? Nah, percaya enggak ban mobil? Gila bener. Telurnya sayam. Telur. Itu seban mobil. Ban mobil. Telurnya. Bulunya ayam. Bulunya. Kok tahu lu bulunya? Bulunya segede apa, John? Tuh, pas lebarnya kayak kaos lu tuh begitu. Sebab bener. Pertenakan, memang semua juga maju. Tapi di Amerika saya yakin, John, karena cat dan kimiawi tadi. Nah, lu jangan suka ngebohong, Neno. Percaya sama diri lu sendiri. Mas ayam, segede-gedenya ayam, segede gajah, gimana sih, Nok? Lu sadar, Nok, gue juga namanya punya ongkos, gue juga bisa ke luar negeri. Tapi ini kenapa? Tapi nggak kayak mulut lu, Nok. Masa mulut lu sama begitu? Tapi juga di dalam negeri nggak tahu, kuno dalam negeri terus. Di kampung gue juga soal yang gitu-gitu, Mas, kecil, Nok. Apa kesenangan kampung lu? Gue biasa, petani, gue biasa, gue ngerti. Palawija gue ngerti. Apa juga gue ngerti. Lu mah ternak aja, ayam paling gede berapa sih? Kalkun yang bongkok aja gedenya berapa? Sampai ayam segede gajah yang beneran. Kenyataan toh. Nih, gue sih pelajari gini. Gue nyangkul sendiri. Plak, cap, cap. Udah rata tuh. Udah tanah jadi bagus. Gue tanemin jagung. Kenapa jagung? Ya, gue tanemin jagung. Terus? Itu jagung baru gue tanem aja, tep gitu. Besok udah muncul. Tuh. Muncul, percaya gak? Pertanian lu maju. Pertanian ya? Gue muncul. Sejam setengah meter. Tingginya, Nok. Lu boleh ngambek sama gue. Sejam aja setengah meter, Nok. Terus? Begitu seminggu. Ilah, itu jagung, Nok. Ya, jagung paling-paling selengen. Apaan? Jagung, buahnya yang paling-paling segini. Bijinya? Bijinya. Ya, segini. Lu tau gak baskom nganggur? Baskom yang nganggur, bijinya tuh dong. Biji jagung bukan baskom. Gua bukan apa soal segede lengan apa. Cuman gua ngasih tau, bijinya aja segede baskom nganggur, no. John, lu sadar apa gila, lo? Gua sadar, no. Ya, masa jagung segede baskom, gedenya biji lu jangan ngotot, gua kan tanaman gua sendiri. Tapi gak ada kan jagung sebiji baskom itu. Ada, kenapa? Pohonnya kayak apa? Gua bilang juga setengah hari apa sejam aja itu udah setengah meter tingginya mau gimana? Dan itu gua bohong. Gak bisa. Biji jagung segede baskom untuk makanan apa itu? Makanan apa? Iya. Ya makan ayam lu yang segede itu gajah, no. Sebal gua ngedengerin. Lu bales ya. Habisnya gua kasal. Bales ya. Ayam segede noh, segede gajah. Kenapa? Lu mah begitu baru punya duit segitu aja udah pergi keluar dari lagi. Amerika, John, saya ke Libanon, John. Kuliah di Libanon, John. Kuliah? Iya. Kuliah? Iya, di Libanon. Waduh, terus? Libanon saya, wah, maju juga di sana. Oh, iya. Orang pagi-pagi sarapan di sini roti, ya, Pak. Kalau di Granat, enggak. Granat. Libanon, luru. Makanan sehari-hari. Granat, Pak. Granat makan. Orang goblok, kamu enggak tahu. Bukan gobloknya, bingungnya gue granat dimakan. Sekarang kan modern zat kimiawi sudah bisa. Pengaduan itu granat bisa kayak jadian roti gitu. Maju, John. Begitu ya. Di Libanon, John. Hebat. Tapi di sini juga apa di Jakarta ini? Kenapa? Baru ngetes. Apa? Baru ngetes aja. Kenapa? Cucunya nenek-nenek dimasukin sumpel bom, dap nggak apa-apa. Nih. Bener loh. Nggak apa-apa. Pagi-pagi tuh anak kecil-kecil pada main nyumpel di itu di meriam, disulut, disulut, das, tak, nggak apa-apa. Oh, tambah gede dia. Dono, lo nggak percaya? Wah, gairah, John. Alah. Saya di sana ada suku suku Libanon. Kaki. Suku kaki. Enggak, suku penduduk asli ya. Libanon. Demonstrasi, John. Ya. Kalau di Banten kan biasa. Iya. Mandi air apa? Air aki. Air aki, nggak apa-apa. Mandi air minyak panas, nggak apa-apa. Oh, ya. Di Libanon, John. Apa? Orang api menyala, dia membakarkan diri. Waduh. Wah, api menyala, dia terjun ke api, John. Mati nggak? Angus, John. Ya jangan ngomong. Ya jangan ngomong kalau gitu. Di sini juga kesunut melepuh, nak. Esther, sekarang sekolah di mana? Saya udah kangen sama Esther. Gak tau deh, lagi perusahaannya. Oh. Lagi. Nah, tuh bikin kedok-kedok. Jojo, canya lo. Esther! Nenekmu masih hidup semua? Ya wow. Ya masih. Nah, ini diperlukan di Jepang. Kamu sekolah di mana? Aku kan sekolah di bagian kehewanan. Oh, di Jepang. Mempelajari kehewanan. Lu baru datang, baru ketemu lu deh menghina ya. Menghina nenek gue loh. Aku bukan menghina, ini hasil besar. Ya gue tahu, tapi urusannya sama hewan apaan? Nenek gue mau diapain? Kalau nenekmu masih ada, umurnya lebih tua, malah seneng aku. Ini apa sih? Bisa dibeli. Untuk apa? Waduh, kulitnya biar bisa buat hiasan dinding gitu loh. Iki ngawur. Emangnya binatang langka? Hutan di Jepang itu kulit-kulit segalanya itu diproduksi. Oh. Jadi kalau nenek-nenek udah tua dianggapnya campuran hewan gitu. Bukan, maksudnya termasuk barang antik. Belum pernah dipatol kampret lu ya. Wah, nih anak. Bener aku ngomong apa adanya. Lain sih Jepang sama sini lain. Istimewanya apa Jepang? Sini paling musimnya musim penghujan, musim kemarau. Ya. Kalau di Jepang itu ada 4 musim. Gimana? 4 musim? Musim kemarau, hujan biasa, musim semi, musim rontok. Nah sekarang gue mau tanya, semi. Musim semi itu segala tumbuh-tumbuhan yang rontok itu tumbuh semua. Tumbuh? Contohnya. Misalnya, yang waktu itu kering. Terus tumbuh semua. Terus kalau musimnya rontok, segala yang tumbuh, rontok semua. Nah kalau namanya manusia. Rambut kan tumbuh ya. Itu rontok semua. Loh, alis ini rontok kan? Tumbuh semua. Terus kumis. Kumis. Rontok kan? Rontok. Tumbuh semua. Tumbuh. Terus tumbuh semua. Ini ngomong kenapa? Gini, bukan gue mau tanya satu-satu. Sekarang semi. Segala semi. Yang rontok tumbuh semua. Tumbuh seandainya kita di tubuh kita. Rambut rontok. Kepala kita ada rambutnya. Kalau dari usum rontok itu kan semi. Tumbuh. Oh. Alis rambut. Tumbuh. Kumis. Tumbuh. Dada ini ada dada. Rontok. Gue rasanya ngertinya gimana sih ya? Ih, goblok bener mulai dulu. Bukan, gue. Makanya sekolah itu bayar uang, jangan minyak tanah. Goblok. Waktu masih SD-nya suka nyontoh aku ini. Makanya kalau belajar, didudukkan sama cewek, nyoleki pantat aja kamu. Terus keistimewaan di Jepang apa lagi, Sir? Di sana, selain saya itu melajari, waduh di Jepang itu banyak orang Jepangnya, no. Jangan ngomong, Prab. Lah ya? Jangan ngomong. Lah ya memang banyak orang Jepangnya. Di Libanon juga gitu, banyak orang Libanonnya, no ya. Coba lu mempelajari masalah. Nah, kalau kamu tahu sekarang, apa bedanya ayam jongkok sama manusia jongkok? Ayo, bedanya apa? Loh ya jelas kalau ayam jongkok, ya jongkok. Nah, bedanya kan mesti ada. Bedanya sama apa? Ayam jongkok sama manusia jongkok. Gue tahu. Apa? Ayo. Ayam jongkok sama manusia jongkok. Sama manusia jongkok. Kalau ayam jongkok, gue tahu. Pantatnya nggak kena tanah. Lu sih main pantat sih lo. Kalau manusia kan pantatnya kena tanah. Mana ayam ada pantatnya? Mana ayam? Ayo. Ya di belakang tuh apa? Mana? Paha. Kadang-kadang nyuntik susah. Mana pantatnya? Bingung orang. Tunggir ya. Brutu. Ya brutu. Ayo gimana coba? Ayo. Gue tahu apa? Ayam jongkok sama orang jongkok bedanya apa? Ngerti. Soalnya dia suka di pertanian mesti tahu. Ayo. Apa bedanya John? Bedanya apa John? Kalau ayam jongkok. Ngerti. Apa ya bedanya? Gue nggak ngerti sih lo. Apa Esther bedanya? Ayam jongkok sama manusia jongkok. Iya benar. Ayam nih ya. Ayam jongkok. Terus? Kalau orang jongkok, iya benar Prap. Apa? Bentar Prap. Kalau ayam jongkok, orang jongkok. Nah kalau orang jongkok, dengkulnya kan di depan, nyelonong ke sono. Nah kalau ayam jongkok, dengkulnya di belakang, malah ke sono dia. Ya gue tahu gue. Apa? Bedanya apa Prap? Coba gimana? Bener. Bener gak? Bedanya apa Prap? Ketebak, rasain. Lututnya. Lututnya kenapa? Kalau lututnya ayam kan ke belakang. Ya kan, kalau orang kan ke depan. Nah, makanya telur saya lo. Enggak, bedanya salah. Kalau ayam jongkok pasti bertelur, kalau manusia jongkok tidak mungkin bertelur. Ayo. Sampai saya itu mempelajari suara-suara daripada tokek. Tokek gimana coba itu? Lo sekolah dari SD sampai itu cuma sampai ke tokek doang lo. Sama-sama tokeknya, tokek Jepang, tokek Madura, tokek Hongkong itu lain, John. Lainnya gimana coba? Suaranya. Coba gimana? Nah, yang gue pengen denger tokek Madura. Dari Madura? Madura. Biasanya tokek kan bunyinya, kodok-kodok tokek. Kalau tokek Madura lain. Gimana? Kodok-kodok tokek. enak ya Madura ya. Kata-kata keke. Enak Madura. Ke Jepang lain lagi. Kalau Jepang gimana? Tegeka. Oh, Jepang itu. Oh, no, tegeka. Arigato, hono, tegeka. Wah. Tapi biarpun gua belum dengar juga masa pakai arigato. Iya betul. Ini Jepang. Teke Hongkong. Hongkong lain lagi. Gimana? Kotak-kotak tekia. Kotak-kotak tekia. Halo, James ini teke-teke tekia ya. Masa begitu sih? Ah, yang benar aja toke. Kapan you mau ke Jepang? Hah? Kapan mau ke Jepang? Wah, aku nanti. Gitu masih ingat enggak waktu dia sih? Kemana u? Teman sekolah kita. Sekolah ke luar negeri juga. Luar negeri. Alah. Hey, aduh, ana cari-cari ente kemana? Wah, ini luar mana? Oh, luar di mana? Oh, dari mana? Oh, biasa, ane pergi ke Arab. Waduh, ane sekolah di sana di Arab. Kamu ke sana? Iya. Aduh, Arab, ente menjenun. Apa coba jenun? Gue nggak tahu, apaan gue. Artinya ya nggak tahu. Ana mata Fani, ente menjenun. Gitu lo ngomongnya. Gimana keadaannya nih? Bagus, Arab gimana? Gimana? Waduh, di Arab pasir mulu, bingung gak lo? Semua bingung. Juga gitu. Pasir? Pasir! Lain sama sini ya, Uya? Lain! Namanya di Arab, matahari panas. Bingung lo sama gue, pasti. Iya. Lo pernah lihat matahari belum? Ya udah, berapa susahnya ngeliat matahari, pagi-pagi aja keluar matahari. Wah, di Arab panas, U. Ya. Wih, panas. Terus apa lagi istimewa, U? Di sana, di Arab, lu pernah lihat onta? Ya. Gue tahu, onta. Di binatang ada onta. Yang bawa gunung. Hah? Bawa gunung, gue bilang. Onta bawa gunung. Lu diam. Ente gak tahu onta. Koplok. Onta tuh bawa gunung di sininya, gitu. Oh, maksudnya bongkok. Nah iya. Ente tahu onta? Kenapa tuh? Binatang dia. Bingung lu sama gue. Sambel. Memang binatang yang bilang combro siapa? Nah, iya. Kan gua enggak salah. Ya enggak salah bener UU. Ya bener. Gimana unta gimana u? Unta di sana. Waduh, makanannya kalau di sini apaan? Ya bangsa rumput. Rumput. Enggak demen dia rumput. Enggak demen. Ah, rumput buat lalap dia. Masa buat lalap? Yang benar. Makanannya di sana, apa? Makanannya kertas plastik. Batu, bataku. Oh. Ah, di sana termasuk bangunan nih, termasuk bangunan ya. Iya. Hmm. Ayo menolong. Tahu. Dari baja. Oh. Apanya? Mulutnya dari baja. Sekarang begini, John. Sekarang Arab, Jepang, Amerika, enggak apa-apa. Sekarang kan belum kerja semua toh. Nganggur. Siapa? Belum. Kan belum kerja semua kan? Aku. Ayo kita kerja. Okay. Ayo. Ayo. Ada. Ada kerjaan. Ayo kerja yuk. Ayo. Kita kumpul-kumpul ya.